الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pada pembahasan yang lalu, ikhwanillah, kita telah membaca pembahasan seputar qiyas dalam permasalahan tauhid wal aqidah. Pembahasan yang pada asalnya tidak diberlakukan qiyas pada permasalahan tauhid. Sebagaimana kemarin kita sebutkan penukilan dari siapa? Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Dan diperinci oleh siapa? Yang memberikan perincian bagus kepada kita berhubungan dengan masalah qiyas yang kemarin kita baca. Siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Nah, baik, bahwasanya yang terjadi ijma tentang ditolaknya adalah apa? Qiyas yang bagaimana? Qiyas yang menjerumuskan kepada bid'ah wal ilhad. Nah, baik, bid'ah dan ilhad. Ilhad adalah penyimpangan. Nah, yang bisa mencapai derajat kekufuran. Nah, pada jenis inilah kalau para ulama afanillah diterapkan tatkala mereka mengatakan la tu'badu syamsu wal qamar illa bil maqayis, tidaklah matahari dan bulan itu diibadai kecuali dengan sebab kias-kias yang batil. Tatkala mereka menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, ini kias. Nah, dan iblis fanihillah yang tersebut terusirnya dari jannah juga karena kias yang fasik, kias yang rusak. Nah, yaitu dia mengkias bahwasanya terkena dirinya diciptakan dari api itu lebih utama daripada yang diciptakan dengan tanah. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih bagus dari Adam. Aku diciptakan dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, berarti kalau demikian, nah ini awal mukadimahnya. Nah, aku diciptakan dari api. Engkau ciptakan Adam dari tanah. Dalam pemahaman Iblis, api lebih utama dari tanah. Maka hasil biasnya apa? Berarti aku tidak perlu sujud kepada Adam, kata aku lebih mulia dari Adam, sebab aku dari api, dia dari tanah. Ini kias fasik. Tatkala menyelisihi dalil, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sana ada jenis kias yang digunakan oleh para ulama rahimahumullah taala. Nah, dalam pembahasan akidah maupun tauhid yang dinamakan dengan apa? Qiyas Aulawiyah. Nah, baik, bagaimana dhabit qiyas Aulawiyah ini? Baik, nah, semua sifat yang sempurna bagi makhluk yang tidak ada naam dari yang menunjukkan terlarangnya bagi Allah untuk bersifat dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih utama untuk bersifat dengannya. Dan qiyas Aulawiyah banyak digunakan dalam pembahasan akidah, tapi tidak sebagai apa? Sebagai landasan utama. Tapi tidak sebagai landasan utama. Karena yang menjadi landasan utama dalam masalah ini Al-Qur'an was sunnah. Adapun qiyas Aulawiyah ini digunakan untuk apa? Mimbar taksir al-adillah, memperbanyak dalil, dan juga untuk membungkam Naam ahlul batin, sehingga mereka tidak berkutik tatkala dibantah dari berbagai macam sisi. Ada pun dua kias yang lain yang batin. Kias apa namanya? Zakaria. Zakaria. Kias. Hah. Apa? Kias apa? Tamthil. Kias tamthili, yaitu menyerupakan. Kemudian yang kedua adalah kias syuhuri. Nah, berarti dengan ini alhamdulillah kita selesai dari pembahasan awal yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berhubungan dengan apa? Dengan landasan ahli sunnati wal jamaah. Dari semenjak awal, kalau kita perhatikan mulai dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, nah, usul sunnati indana al-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemarin pembahasan walaysa fis sunnati qiyas, ini adalah ibarat dasar. Dasar yang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akan membangun di atasnya pokok-pokok yang lain. Karena dasar adalah dalil. Bagaimana seorang mengambil dalil yang dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian dari mana seorang memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu dengan pemahaman para sahabat. Kemudian dan di akhir untuk menutup celah al-fanihillah ahlil batil yang mereka menggunakan akal dan mengedepankannya atas dalil, maka dikatakan walaysa fis sunnati qiyas. Juga kemudian diakhiri untuk kita tidak dan mencari-cari alasan dan mendatangkan permisalan-permisalan untuk membantah apa-apa yang datang dalam Al-Quran serta As-Sunnah. Baik. Sehingga pada pembahasan awal ini berhubungan dengan apa? Dengan masadir talaqqi ahli sunnah na'am aqidatahum. Baik, masadir itu sumber di mana, dari mana ahli sunnah mengambil akidah mereka. Ini pembahasan pertama. Baik. Sekarang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala nah, akan menjelaskan poin-poin terpenting dari akidah ahli sunnah yang dibangun di atas dalil-dalil tersebut. Qala rahimahullah ta'ala wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqulha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan di antara sunnah yang lazim, yaitu yang wajib, yang mesti ada, yang harus diwujudkan, ini sama semua. Nama sunnah al-lazimah, yaitu sunnah yang mesti untuk diwujudkan, yang siapa saja meninggalkan satu sifat dari sunnah-sunnah tersebut, baik itu dia lam yakulha, tidak berbicara, tidak berbicara dengannya, wa yu'min biha, tidak pula dia na'am beriman terhadapnya, maka dia bukan termasuk dari ahli sunnah. Nah, jadi poin yang akan dibawakan ini poin penting. Kenapa? Karena beliau menegaskan di awal bahwasannya di antara sunnah-sunnah yang siapa saja meninggalkannya dan tidak meyakininya serta tidak beriman dengannya juga tidak mau mengatakannya, maka bukan termasuk ahli sunnah. Berarti ini di antara pokok-pokok pembeda antara ahli sunnah dengan selain mereka. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni asy-syarih Syekh An-Najmi rahimahullah, qawluhu wa minas sunnah bimakna at-tariqah wal minhaj. Dan makna wa minas sunnah yang dimaksud adalah at-tariqah wal minhaj, yaitu jalan. Karena makna al-minhaj, yaitu asal maknanya adalah at-tariqah. Dan minhaj dengan alif ikhwani fillah, nah, itu adalah masdar dari nahaja yanhaju, nahjan manhajan wa minhajan. Jadi bisa nahjun, bisa manhajun, bisa minhajun. Ini semuanya na'am masdar dari nahaja yanhaju. Sehingga bisa seorang mengatakan manhaj maupun minhaj atau an-nahju. Na'am. Yang dulu telah kita lewati akhwani fillah pengertian yang bagus dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala, yang butuh untuk sekilas kita ulas sebentar berhubungan dengan perkara ini karena dibawakan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala di sini bahwasanya yang dimaksud dengan sunnah adalah manhaj atau minhaj. Dan makna manhaj ikhwan fillah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Jami, al-manhaj at-tariqul wadih alladhi la humudha fihi wa la iltiwa, yaitu suatu jalan yang jelas, namanya manhaj, jalan yang jelas yang tidak ada apa sesuatu yang mengkaburkan badannya. Tidak pula apa berkelok-kelok, dalam artian jalan yang jelas dan lurus. Sehingga ketika seseorang mengaku berada di atas manhaj sunnah, maka berarti dia berjalan di atas jalan yang jelas, yaitu di atas sunnah Rasulullah SAW pada keseluruhan jalan hidup dia, baik secara akidah, baik dalam beribadah, dalam berdakwah, maupun dalam berakhlak. Ini hendaknya semuanya terwarnai dengan manhaj yang dia tempuh tersebut. Oleh karena itulah, tatkala di sana ada slogan-slogan yang muncul dari ikhwanul muslimin maupun dari jamaah tabligh dan yang lainnya, ikhwani fillah, permasalahan yang dimunculkan, bahwasanya tidak mengapa seseorang menempuh manhaj selain manhaj ahli sunnah, yang penting akidahnya ahli sunnah. Sehingga di sana seakan-akan ada perbedaan dan mungkin untuk dipisahkan. Ya, seakan-akan mungkin dipisahkan antara manhaj dan akidah. Yang penting akidahnya lurus walaupun manhajnya na'am ikut ikhwanul muslimin, walaupun manhajnya ikut jamaatul tabligh. Nah, ini adalah pernyataan yang batil. Kenapa ikhwanul billah? Karena antara akidah dan manhaj ini dua perkara yang saling mutalaziman, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi tidak akan mungkin dipisahkan antara keduanya. Walaupun kalau kita membahas dari sisi makna istilah, tentunya istilah manhaj itu lebih luas cakupannya. Kenapa? Karena manhaj itu mencakup apa? Mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Sedangkan akidah telah kita lewati, ini apa? Ketika disebut secara istilah berhubungan dengan apa? Keyakinan seorang muslim. Tapi kalau minhaj lebih luas, mencakup akidah dia, mencakup ibadah, mencakup akhlak, mencakup muamalah. Cuman jangan sampai tatkala mendengar penjelasan para ulama tentang perbedaan antara manhaj dan akidah sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kemudian menyangka bahwasanya kedua perkara tersebut bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Sebab apa ikhwani fillah? Sebab manhaj tidak akan lurus kalau akidahnya tidak lurus. Dan akidah tidak akan dikatakan lurus kalau manhajnya tidak lurus. Mesti. Oleh karena itulah Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan al-manhaj mabniyun 'alal aqidah, faman kanat aqidatuhu salimah fasayakunu manhajuhu saliman bila syak. Manhaj itu dibangun di atas akidah, maka siapa saja akidahnya selamat, maka mesti manhajnya akan selamat tanpa ada keraguan. Baik. Fa idza takhadha insanun manhajan mukhalifan limanhajir rasuli alaihi salatu wassalam wa khulafaihi ar-rasyidin fa ma'nahu anna aqidatahu ghairu salimah. Maka kapan saja seorang mengambil manhaj yang menyelisih manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin, dia mengikuti manhaj tablighi misalnya dalam dakwah, atau mengikuti metode ikhwanul muslimin dalam dakwah karena menurut dia ini lebih bisa diterima masyarakat, karena tidak terlalu banyak memperingatkan manusia yang penting ayo kita bersatu di atas Islam, yang penting bersatu, ini tidak akan ada resiko. Nah, tidak ada resiko ya khalifillah kalau seorang sekedar apa, ayo na'am kita makmurkan masjid, ayo kita beribadah, ayo na'am kita bersedekah, tidak ada resiko. Tapi kalau kemudian dia jangan melakukan kesyirikan, jangan melakukan kemaksiatan, jangan melakukan na'am kebid'ahan, ini baru akan ada pengingkaran-pengingkaran. Ini jelas ya khalifillah, sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW. Namun orang seperti ini menunjukkan akidahnya tidak selamat. Kalau dia menempuh manhaj selain manhaj Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, fa ma'nahu anna aqidatahu ghairu salimah. Maka maknanya bahwasanya akidah dia itu tidak selamat. Sebab kapan saja akidah seseorang selamat, akidah seorang lurus, mesti manhajnya pun lurus. Nah, karena itulah kalau kita memperhatikan para ulama mengingkari khalifillah permasalahan apakah antara akidah dan manhaj itu bisa dibeda-bedakan. Karena ini asalnya adalah perangkap dari ahlul bidah untuk mempermainkan akal-akal para salafiyin, sehingga mereka terperangkap dalam istilah tersebut. Ketika mengatakan ada perbedaan antara keduanya, oh berarti tidak masalah, yang penting akidahnya lurus. Nah, yang penting kan akidah. Kalau akidahnya selamat, berarti selamat dia, walaupun dia mengikuti manhaj dakwah tablighi atau bergabung dengan Hizb ut-Tahrir atau bergabung dengan Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan telah kita ketahui tadi bagaimana menjelaskan permasalahan tersebut, bahwasanya itu semua adalah perkara yang batil dan syubhat yang sangat rapuh. Karena antara akidah dan manhaj dua perkara yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Nah, ini berhubungan dengan makna minhaj yang diinginkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwasanya wa minas sunnah, yakni termasuk di antara manhaj yang harus seorang muslim berada di atasnya, yang harus dia ambil dan pegang dengan erat, yang siapa saja meninggalkan salah satu dari prinsip-prinsip tersebut, dia bukan termasuk ahli sunnah. Bahkan ikhwan fillah, sebagiannya kalau seorang meninggalkannya bukan termasuk ahli Islam, karena keluar dari Islam dikarenakan tidak mengambil perkara akidah tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa'lamu anna sunnata tanqasimu ila qismain aw yuradu biha syai'ain. Sekarang kita baca dulu penjelasan Syekh Al-Ajmi rahimahullahu ta'ala tentang makna sunnah yang terkadang rancu pada sebagian awam. Katanya bahwasanya sunnah itu terbagi menjadi dua macam, atau terkadang diinginkan dengannya dua perkara. Al-qismul awal, yang pertama, yuradu bisunnah at-tariqatu wal manhaj alladhi kana yasiru alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Yang pertama dimaksudkan dengan sunnah adalah jalan dan manhaj yang Nabi SAW beserta para sahabatnya berjalan di atasnya. Nah, dan inilah kalau kita mendapati istilah sunnah dalam perkara, dalam pembahasan-pembahasan akidah khanifillah atau dalam kitab-kitab akidah, biasanya yang diinginkan adalah ini, yaitu jalan hidup Rasulullah SAW yang kita dituntut untuk meneladani dan mencontoh beliau. Wahadal qismu yatanawalul wajiba wal mandub. Dan nah, bagian pertama ini ya mencakup yang wajib dan mandub, yang sunnah, yang wajib dan mustahab. Fayuqalu min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada. Maka dikatakan nah, di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian, yaitu di antara jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah maupun dalam perkara muamalah serta aspek-aspek kehidupan yang lain. Fa idza qila dzalika tanawwal al wajib kaifa al lihyati wa raf'i tsaubi 'anil ka'baini wa tanawwal al mandub ay al mustahab kal i'ta'i bil yamin wal akhdhi biha. Nah, maka tatkala dikatakan di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian, maka nah perkataan tersebut ikhwan fillah mencakup perkara yang wajib sebagai contohnya misalnya na'am membiarkan jenggot, tidak memangkasnya, tidak pula mencukurnya. Ini wajib. Maka tatkala dikatakan oleh seorang di antara sunnah adalah apa? Memanjangkan jenggot, membiarkan jenggotnya tidak dicukur. Ini sunnah. Dan yang dimaksudkan adalah wajib. Kemudian di antara sunnah lagi adalah mengangkat pakaian di atas mata kaki bagi para lelaki. Ini berarti yang dimaksudkan adalah apa? Perkara yang wajib. Tapi juga terkadang dimaksudkan dengannya perkara yang mandub. Seperti misalnya di antara sunnah dan memberi orang dan mengambil sesuatu dengan tangan kanan. Ketika memberi dan menerima dengan tangan kanan, ini termasuk sunnah tapi mustahabbah. Sehingga hanya seorang jeli, cuman bagi seorang sunni, seorang ahli sunnah fanidillah, tatkala dia mendengar kata wa minas sunnah, ya tentunya apa? Semangat dia untuk mengambilnya, menghidupkannya, nah itu apa? Itu harus muncul. Nah, tidak perlu bertanya-tanya, ini wajib atau mandub? Ini wajib atau mustahab? Dan seterusnya. Karena kalau kita tahu itu adalah perkara sunnah, ya tentunya semangat kita untuk mengamalkannya harus muncul, harus ada. Ada pun berhubungan dengan i'fa'ul lihyah, fanikillah, berhubungan dengan apa? Membiarkan jenggot tidak dipangkas, ini jelas sekali dalil-dalilnya. Nah, yang pada zaman ini wal'iyadu billah, perkara yang begitu jelas, nah banyak manusia yang nah tidak mau menerimanya. Datang nas yang tidak sedikit dari Rasulullah SAW tentang perintah, bahkan dalam konteks perintah. Jadi datang dalam bentuk perintah, juga datang dalam bentuk contoh, juga datang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan tentang perkataan siapa? Perkataan Nabiullah Harun alaihi salam. Wa yabna umma la ta'khudh bi lihyati wa la bi ra'si. Wahai anak ibuku, jangan engkau apa? Engkau mengambil jenggotku. Dalam artian jangan engkau tarik jenggotku, berarti ini sunnah para anbiya. Bahwasanya para anbiya mereka adalah apa? Orang-orang yang memelihara jenggotnya. Dan dikatakan oleh Asy-Syangkiti rahimahullahu taala pada tafsir beliau Aba'ul Bayan bahwasanya ayat ini akhwanillah merupakan dalil pokok tentang masalah membiarkan jenggot dalam Al-Qur'an. Kisah ini adalah Aba'ul Bayan pada ayat tersebut. Adapun dalil dari as-sunnah banyak. Di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khaliful musyrikin ahlu syawarib wa auful liha. Selisihlah orang-orang musyrikin, nah, pangkaslah kumis dan biarkanlah jenggot. Nah, dalam artian jenggot dibiarkan, tidak apa, tidak dipangkas, tidak dicukur, tapi hanya dibiarkan dan dirawat. Ini hadis Ibnu Umar dengan perintah di depannya khaliful musyrikin. Kemudian dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan juzush syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Pangkaslah kumis. Juzu. Dalam semua riwayat Ibnu tidak ada yang dalam perintah apa? Perintah untuk mencukur, tapi nah baik itu kos digunting atau nah dipangkas. Dalam artian tidak sampai pangkal. Nah, tidak dengan fi'il haliqa yahliku. Tidak ihliku, tidak ada perintah yang demikian. Oleh karena itulah yang sesuai sunnah dalam mencukur kumis ikhwani fillah adalah dengan apa? Memangkasnya. Tidak apa? Mengerok. Dan dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan juzush syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Selisihlah orang-orang majusi. Ini dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim. Kemudian datang dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu yang dimasukkan oleh Syalbani dalam As-Silsilah As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qussu sibalakum waffiru athaninakum wa khalifu ahlal kitab. Juga sama. Naam. Tayyib. Diperintahkan untuk apa? Waffiru athaninakum. Yaitu bermakna syawar, bermakna apa? Liha, bermakna jenggot. Wa khalifu ahlul kitab dan selisihlah ahlul kitab. Jadi semua golongan di sini apa namanya? Dari golongan-golongan ahlul batin. Dalam riwayat muttafaqun alaih musyrikin. Dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah apa? Al-Majus. Dalam riwayat di luar sahihain, nah yang dimasukkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam as-sahihah dengan lafaz apa? Khalifu ahlul kitab. Selisihlah ahlul kitab. Ini sama menunjukkan bahwasanya perintah tersebut adalah perintah yang memang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu perintah untuk memanjangkan atau membiarkan jenggot tidak dipangkas. Oleh karena itulah kalau kita perhatikan ulama-ulama terdahulu. Mereka sangat tegas dalam perkara ini. Di antaranya Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, mereka mengatakan, dia mengatakan wa yuhramu halqul lihyah. Diharamkan untuk apa? Mencukur jenggot. Wala yaf'aluhu illal muhannithun minar rijal. Tidaklah melakukannya kecuali apa? Orang-orang banci dari para lelaki. Nah, yang melakukannya ya orang-orang banci. Nah, dan pada zaman ini ikhwan fillah waliyad billah, manusia lebih bangga dengan apa? Dengan kebencian. Nah, padahal zaman dulu para ulama, karena jenggot ini kan Allah subhanahu wa ta'ala berikan beda-beda ikhwan fillah. Ada yang masya Allah jenggotnya lebat sehingga wibawanya masya Allah orang melihatnya. Nah, walaupun ketika ditanya apa itu isim tidak tahu. Nah, baik. Tapi ada alim, nah qadhi, tapi tidak memiliki jenggot. Oleh karena itu dulu orang Arab ikhwan fillah terkadang sangat apa? Sangat prihatin tatkala melihat na'am alim mereka, misalnya qadhi, na'am qadhi besar dalam artian alim kibar, tapi tidak memiliki jenggot, sampai mereka mengatakan seandainya jenggot bisa kami beli, akan kami belikan untuk menambah kesempurnaan penampilanmu. Karena na'am menambah wibawa. Na'am. Sehingga tidaklah apa? Tidaklah mencukur jenggot itu kecuali apa? Mukhannatin. Ya. Na'am. Orang-orang benci. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari kalangan Syafi'iyah, beliau menegaskan wal mukhtar tarkuha ala haliha. Taruhlah memang ada khilaf, taruhlah khilaf, ada yang mengatakan mustahab, ada yang menyatakan wajib. Nah, tapi ini Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan wal mukhtar, dan yang dipilih dari khilaf tersebut tarkuha ala haliha, ditinggalkan, dibiarkan sebagaimana keadaannya. Dalam artian tidak dicukur, tidak dipangkas, karena ada khilaf apakah setelah apa lebih panjang dari genggaman ini dipangkas bawahnya ataukah dibiarkan saja. Maka beliau katakan wal mukhtar tarkuha ala haliha, yang dipilih adalah biarkan sebagaimana keadaannya, karena inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kalangan Syafi'iyah. Wala yata'arradu laha bitaksiri syai'in asla. Dalam syarah Muslim beliau katakan demikian. Dan hendaknya dia tidak apa? Ta'arrud laha, yaitu dalam artian tidak perlu kemudian dia berusaha untuk memangkasnya, memendekkannya. Intinya biarkan tumbuh sebagaimana na'am Allah Subhanahu wa taala berikan. Kewajiban kita membiarkan dan merawatnya. Dirawat. Nah, diminyaki kalau banyak beruban, di warnai, disemir sehingga tidak berwarna putih. Demikian. Sehingga hampir bisa dikatakan afanibillah bahwasanya pendapat ini merupakan pendapat dari a'immah arba'ah. A'immah arba'ah sebagaimana dinukilkan oleh sebagian kutab. Nah, waqad ittafaqatil mahdhahibul arba'ah ala wujubi tawfiril lihyah wa hurmati halqiha. Dalam Al-Minhalul 'Adl Al-Mawrud. Baik, dikatakan oleh As-Subuki Asy-Syafi'i. Nah. Beliau katakan wa lidzalika kana halqul lahya muharraman inda aimatil muslimin al mujtahidin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairihim. Jadi a'immah arba'ah semuanya menegaskan yang demikian, bahwasanya haram mencukur jenggot. Dan tidaklah perbuatan yang sangat memalukan ini yang merupakan perbuatan para banci ikhwanillah muncul kecuali di zaman-zaman akhir tatkala manusia jauh dari ilmu dan lebih condong untuk apa, meniru gaya-gaya orang-orang kufar. Tayyib, akhirnya mereka terpesona dan menganggapnya bahwasanya itu adalah perkara yang baik. Demikianlah syaitan ikhwanillah menghiasi-hiasi perkara yang buruk seakan-akan perkara yang bagus. Seakan-akan berkata yang bagus, padahal sungguh itu adalah suatu perbuatan yang memalukan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan para laki, di antara pembedanya adalah lehnya dengan para wanita, tapi mereka lebih condong untuk apa, menyerupai para wanita dengan mencukurnya. Dan di sisi yang lain Ibnu Hazm rahimahullahu taala juga menambahkan salah satu sebab pengharaman hal kolehiyah karena itu masuk kategori mutlak, yaitu mengubah-ubah apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena itu jadikan salah satu apa, ciri khas, walaupun tentunya terkadang keluar dari keumuman di mana ada laki-laki memang yang tidak muncul lehiyahnya, dan terkadang juga ada perempuan yang muncul lehiyah. Ini disebutkan dalam dalam kitab fikih. Kalau seandainya ada, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui, tapi hukum dibangun di atas apa? Di atas perkara yang mendominasi. Dan nadir la hukma lahu sebagaimana kaidah. Sesuatu yang sangat sedikit yang nadir tidak dibangun hukum di atasnya. Dan perlu diperhatikan bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk menyelisihi orang-orang kufar tersebut itu adalah asal keadaan mereka bahwasanya mereka itu tidak memanjangkan lihya. Dan nah, hukum akan tetap ada walaupun seandainya di sana orang-orang kufar semuanya sepakat untuk memanjangkan lihya. Hukum tetap ada. Nah, tidak kemudian hukum tersebut hilang tatkala nah, dia tinggal di tengah orang-orang kufar atau orang-orang majusi yang mereka kok mendapati didapati apa mereka memanjangkan lihya. Karena ini hukum asal mereka yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Berkata Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Maratibul Ijma' juga dalam Al-Muhalla ikhwan fillah, mereka beri mengatakan wattafaqu. Ini jadi ittifaq. Oleh karena itulah mereka yang mengatakan bolehnya mencukur sehingga ikhwan fillah telah menyelisih ijma'. Wattafaqu ay al-a'immah ala anna halqal lihyah mudlah ay tashbihun la yajuz. Mereka bersepakat bahwasanya mencukur jenggot yaitu halq, berarti mencukur dari poknya, dari asalnya, yaitu mencukur dengan dikerik, ini namanya halq, bedakan dengan qas. Jadi kalau mencukur sampai pangkal, ini enggak ada khilaf sama sekali bahwasanya itu hukumnya tidak boleh atau haram. Adapun yang ada khilaf, dan khilafnya ini tidak khilaf yang marjuh dalam artian pendapat yang menyelisihnya adalah pendapat yang lemah, yaitu yang apa, bolehnya memangkas jenggot kalau lebih dari satu genggaman. Kalau lebih dari satu genggaman, yang di bawah genggaman ini yang dipangkas, dirapikan. Nah, ini ada khilafnya. Tapi sebagaimana telah dilewati tadi, pendapat Imam Nawawi apa? Wal mukhtar, biarkan saja walaupun panjang. Nah, walaupun panjang sampai dada dan seterusnya. Nah, taib. Tapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini beda dengan rambut yang lain. Nah, beda. Jadi jangan seorang terbayang bagaimana kalau umur 70 tahun jenggotnya sampai apa panjangnya, saya rambutnya aja kalau enggak dipangkas. Nah, 5 bulan sekali sudah panjang. Ini beda, Pak. Nah, tayyib beda. Oleh karena itulah terkadang walaupun tidak diapa-apakan panjangnya segitu-segitu aja, tambahnya paling tidak cepat tambahnya. Nah, ini kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya berbeda dengan rambut-rambut yang lain. Karena memang diperintahkan untuk dibiarkan, dan ini bentuk apa? Bentuk kemudahan dari Allah. Coba kalau rambut ini sebagaimana rambut yang lain, suruh biarkan, ya mungkin sampai tanah. Baik. Dan semuanya ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala pilihkan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Ada pun tentang rukun shaum anil ka'bah ini insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang, karena pada masalah ini juga datang beberapa syubhat khalifillah tentang masalah haramnya isbal. Nah, dan intinya antum hendaknya menguasai tiga dalil ini khalifillah. Dalil dari hadis Abdullah bin Umar, dari Abi Hurairah dan Abi Umamah. Nah, kemudian usahakan penukilan para ulama terutama dari kalangan Syafi'iyah, karena kita hidup di tengah-tengah Syafi'iyah. Nah, yang mengatakan Syafi'iyah ini loh imam kalian. Ini loh Imam Nawawi yang menjadi apa? Menjadi rujukan utama kalian. Belum memilih. Nah, memilih untuk apa? Jenggot biarkan, dan tidak boleh untuk apa? Dipangkas. Demikian pula sebelum itu semua Imam Syafi'i rahimahullah. Karena memang telah dinukilkan ijma' tidak bolehnya apa? mencukur jenggot. Nah, nasehat Allah azza wa jalla taufik wa sadaqah wa alhamdulillah. Murajaah sampai setengah lima ya.